السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، الحمد لله، pada malam hari ini kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan As-Sirah An-Nabawiyah dari risalah Al-Urjuzah Al-Mi'iyah karya Al-Allamah Ibn Abi Al-Izz Al-Hanafi rahimahullah taala. Masih menjelaskan tentang awal-awal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi rasul dan diturunkan kepada beliau wahyu, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, yang menunjukkan bahwa beliau adalah Nabi Allah. Lalu kemudian diturunkan setelahnya surah Al-Muddathir yang memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk segera menyampaikan dakwah kepada umat ini, beri peringatan kepada mereka dan ajak mereka untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga satu persatu masuk ke dalam Islam dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita menyebutkan tentang siapakah para sahabat yang pertama masuk ke dalam Islam dari kalangan kaum lelaki, dari kalangan kaum wanita, dari kalangan orang tua, anak-anak, nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Dan di sini saya ingin menyebutkan tentang perjalanan Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu dalam mencari kebenaran, mencari Islam, sehingga beliau menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salman Al-Farisi Abu Abdullah, sebagaimana yang disebutkan dalam namanya Al-Farisi, nisbah kepada Faris, yang menunjukkan beliau berasal dari bangsa Persia, termasuk bangsa yang besar yang dikenal pada masa itu. Dua kerajaan besar, Persia dan Romawi. Dan beliau dikenal pula dengan sebutan Salman Al-Khair, Salman yang memiliki kebaikan. Dan beliau merupakan salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, yang disebutkan dalam biografinya bahwa beliau ini termasuk dari Al-Mu'ammarin, orang-orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan oleh Al-Zahabi Rahimahullah, wajadtu al-afwal fi sinnihi kulliha dalatan ala annahu jawaz al-mi'atayn wa khamsin wal-ikhtilaf innama huwa fi sa'i. Aku mendapati pendapat-pendapat para ahli sejarah yang menyebutkan tentang usia Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, seluruhnya menyebutkan bahwa beliau usianya itu mencapai 250 tahun, lebih dari 250 tahun. Walikhtilaf innama huwa fi sa'i, perselisihan terjadi dalam hal di atas 250 tahun. Tapi usia 250 tahun ini sepakat para ahli sejarah, jadi luar biasa dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Abu Syekh dalam Tabaqat Al-Asbahaniyin dari jalur Al-Abbas bin Yazid, beliau mengatakan ahlul ilmi yaqulun, bahwa para ulama mengatakan asha Salman 350 sana, bahwa para ulama mengatakan Salman usia beliau mencapai 350 tahun. فَأَمَّا مِئَتَانِ وَخَمْسُونَ فَلَا يَشُكُّونَ فِيهَا, adapun 250 tahun mereka tidak meragukan tentang usia Salman Al-Farisi yang mencapai 250 tahun. Selebihnya itu yang diperselisihkan. Subhanallah, yang kita ketahui sekarang ini, ya, seorang berusia satu abad 100 tahun itu sangat jarang sekali. Mungkin seorang yang diketahui orang yang paling tua, yang paling panjang usianya 120 tahun. Kita ini dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai 250 tahun, bahkan sebagian menyebutkan lebih dari itu radhiyallahu ta'ala. Dan di usia-usia beliau tersebut, beliau mencari kebenaran. Dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah secara panjang lebar menceritakan tentang kisah masuk Islamnya Salman Al-Farisi dan menjadi salah seorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin membacakan riwayat ini agar kemudian kita mengambil banyak faedah dari perjalanan mencari kebenaran oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala, yang menunjukkan bahwa seorang yang bersungguh-sungguh untuk mencari al-haq, maka Allah azza wajalla pasti akan memberikan kepadanya hidayah. Dan Allah tabaraka ta'ala maha mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh dari hambanya yang benar-benar ikhlas dalam mencari al-haq. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami pasti akan memberi hidayah. Kami pasti akan mengarahkan untuk berjalan di atas jalan-jalan kami, jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwan fillah, memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan penuh kesungguhan, penuh keikhlasan, agar diberi hidayah, berjalan di atas as-siratul mustaqim. Di antara doa iftitah yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail, beliau mengatakan Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil, fatir as-samawati wal ard, alim al-ghaibi wal shahadah, anta tahkumu bayna ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnika, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim, anta tahkumu. Engkaulah yang menghukum ya Allah di antara hamba-hambamu dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Beri aku hidayah ya Allah, ihdini, berikan aku hidayah ya Allah dari hal-hal yang perselisihkan. Dengan izin hidayah menuju kepada al-haq, sesungguhnya engkau ya Allah yang membimbing siapa yang kau kehendaki menuju as-sirat al-mustaqim. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, haddathani Salman al-Farisi hadithahu min fihi qala, telah memberitakan kepada Salman al-Farisi beritanya dari mulutnya sendiri. Yani beliau mendengarkan secara langsung dari Salman. Qala, kata beliau, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jayyul. Aku adalah seorang lelaki berbangsa Persia dari penduduk Asbahan, dari sebuah kampung yang disebut Jayy, kampung Jayyul. Wa kana abi dihqana qaryati, ayahku adalah seorang kepala desa, kepala kampung, pimpinan kampung tersebut, menunjukkan bahwa dia seorang yang dikenal. Wa kuntu ahabba khalqillah ilayhi, dan aku orang yang paling dicintai oleh ayah. Falam yasal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baiti kama tahbasul yari, maka senantiasa ayahku mencintai aku hingga aku selalu ditahan untuk tinggal di rumah, tidak boleh keluar, seperti ditahannya seorang wanita yang dipingit di dalam rumahnya. Maka seperti itulah Salman al-Farisi, saking dicintainya oleh ayahnya, tidak boleh keluar rumah, takut jangan sampai anaknya keluar dan kemudian hilang atau menyebabkan dia terluka, kecelakaan dan yang lainnya. Maka ia ditahan oleh ayahnya dalam rumahnya. Wajtahadtu fil majusiyah, dan aku bersungguh-sungguh dalam agama majusi, agama majusi, agama yang berkeyakinan bahwa pencipta kebaikan itu adalah cahaya. Mereka meyakini ada dua pencipta, pencipta keburukan dan pencipta kebaikan. Pencipta keburukan adalah kegelapan, pencipta kebaikan adalah cahaya, sehingga mereka dikenal sebagai keyakinan yang menyembah api. Api adalah sesembahan mereka, api adalah Tuhan mereka. Maka Salman dididik dari kecil beribadah kepada api, menyembah kepada api di atas keyakinan majusi. Hatta kuntu qatanan nar, sehingga aku ini ditugaskan oleh ayahku untuk menjaga api, jangan sampai api itu padam. Lihat kebodohan orang-orang musyrikin dahulu. Dia meyakini bahwa itu adalah sesembahannya. Dia yang menjaga sesembahannya, bukan sesembahannya yang menjaga dia. Kalau itu Tuhan, seharusnya Tuhan itu yang memelihara makhluknya, yang menjaga makhluknya, yang memberi rezeki kepada makhluknya. Jadi dia yang menjaga Tuhan. La ilaha illallah. Maka dia ditugaskan sebagai qatan, qatan nar, penjaga api. Alladhi yuqiduha, yang dinyalakan oleh ayahnya tersebut. La yatrukuha takhlu sa'at, tidak membiarkan api itu padam sesaat pun. Tidak dibiarkan. Dijadikan api abadi. Jadi terus menyala. Seperti obornya Pertamina itu. Nah, kalau ada orang-orang Majusi mungkin mereka sembah obor Pertamina. Tidak mati-mati. Layak terubah tak usah. Dia tidak biarkan padam sesaat pun. Tidak boleh padam. Begitu mulai padam dinyalakan lagi. Kasih apa biar terus nyala gitu. Luar biasa kejahilan. Ala wa kana bi abi dhai'atun 'azimah. Kata beliau Salman, ayahku itu memiliki perdagangan yang besar. Ya. Dhai'ah itu adalah modal yang diputar atau dimanfaatkan untuk menghasilkan, baik itu perdagangan atau sesuatu yang menghasilkan. Jadi kata Salman, ayahku punya penghasilan yang besar. Qala fa shughila fi bunyanin lahu yawman. Maka pada suatu hari dia tersibukkan untuk mengurusi penghasilannya tersebut, untuk mengurusi bisnisnya itu. Dia tersibukkan karena mengurusi bangunan. Akhirnya dia mengatakan kepada aku, ya bunyi, inni qad shughiltu fi bunyan hadha al-yawm 'an dhai'ati. Fadhhab fattali'ha. Wahai anakku, hari ini aku tersibukkan ya, untuk mengurusi bangunanku hari ini. Sehingga aku tersibukkan dari dhai'ati, dari penghasilan, dari bisnisku. Maka pergilah kamu, lihat. Ya, lihat bisnis tersebut, perdagangan itu. Wa amara rabbiha bi ba'd ma yurid, dan dia memerintahkan padaku untuk menunaikan sebagian apa yang dia inginkan. Dan itu sangat jarang sekali. Salman Al-Farisi keluar dari rumahnya. Sebagaimana disebutkan bahwa dia dipingit di dalam rumah. Tidak keluar. Namun karena kondisi pada saat itu, dia merasa tidak mampu untuk mengurusi bisnisnya atau dagangannya, maka dia memerintahkan pada Salman untuk keluar dari rumahnya. Fakharajtu uridu bai'atah. Maka aku pun keluar menginginkan bai'ah, ingin mengurusi atau melihat bisnis ayahnya ini, perdagangan ayahnya ini. Famarartu bikanisatin min kanasi Nasara. Maka aku pun melewati satu gereja, tempat ibadah, dari tempat-tempat ibadahnya kaum Nasara. Tentu pada saat itu, sebagaimana kita ketahui, manusia yang muslimin, mereka mengikuti apa yang diajarkan oleh Isa alaihissalam dengan Injil yang diturunkan kepada mereka sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bani Israel di atas keyakinan Nasara pada saat itu, mereka yang tidak berubah-ubah agama Allah subhanahu wa ta'ala, mereka lah muslimin. Maka kata Salman, aku melewati gereja dari tempat ibadah kaum Nasara. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengarkan suara-suara mereka di dalam tempat ibadah itu dalam keadaan mereka sedang mengerjakan salat. Ini menjelaskan kepada kita bahwa syariat salat itu sudah diperintahkan sebelum syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan pada umat-umat sebelumnya. Fakana ya'muru ahlahu bis-salati was-zakah. Allah azza wajalla menceritakan tentang Ismail alaihissalam. Dia memerintahkan keluarganya untuk menegakkan salat. Dan demikian pula Maryam alaihissalam diperintahkan wasjudi warka'i ma'ar-raki'i. Sujudlah kamu dan ruku'lah bersama dengan orang-orang yang ruku', yakni salat. Maka salat telah disyariatkan. Wa kuntu la adri ma amrun nas li habsi abi iyaya fi baitihi. Dan aku sebelumnya tidak mengetahui apa sebenarnya yang dilakukan oleh manusia, apa yang mereka perbuat, apa perkara mereka, karena aku selalu dikurung oleh ayahku di dalam rumah. ketika dia keluar melihat kondisi apa yang dilakukan oleh sebagian mereka di tempat ibadah Nasara mengerjakan salat. Ini adalah pemandangan aneh dalam pandangan Salman Al-Farisi. Yang selama ini yang dia ketahui adalah keyakinan Majusi. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. Ketika aku melewati mereka dan mendengarkan suara-suara mereka, aku pun masuk kepada mereka untuk melihat apa yang mereka lakukan. Ala falamma ra'aytuhum a'jabani salatuhum. Ketika aku melihat mereka, maka aku kagum dengan salat yang mereka lakukan. Wa raghibtu fi amrihim, dan aku suka dengan apa yang mereka perbuat. Wa qultu, dan aku mengatakan, hadza wallahi khair min ad-din alladhi nahnu alayhi. Demi Allah, ini adalah kebaikan dari agama yang selama ini kami anut. Wa wallahi ma taraktuhum hatta gharabati asy-syamsu. Demi Allah, aku tidak meninggalkan mereka hingga terbenamnya matahari. Karena dia kagum melihat ibadahnya mereka mengerjakan salat. Subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jalla mengarahkan Salman Al-Farisi untuk mendapatkan hidayah. Maka seorang yang bersungguh-sungguh untuk mencari al-haq, maka dia akan diarahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Namun penyimpangan mengikuti hawa nafsu ini yang menyebabkan seorang semakin jauh dari al-haq. Tidak ada keikhlasan untuk mengikuti al-haq. Adanya tendensi-tendensi dunia mengharapkan kedudukan, mengharapkan pujian, sanjungan manusia. Hal-hal yang seperti ini dari niat-niat yang buruk menghalangi seorang dari hidayah, menghalangi seorang untuk mengikuti al-haq, walaupun kebenaran itu berada di hadapannya. Maka Salman Al-Farisi ketika melihat apa yang dilakukan oleh mereka, maka beliau dan meyakini itu sebagai kebenaran. Wa taraktu dha'ata abi wa lam atiha, dan aku tinggalkan perdagangan orang tuaku itu dan aku tidak mendatanginya. Karena dia kagum dengan apa yang dilakukan oleh mereka, sampai dia lebih memilih untuk melihat ibadah yang dilakukan oleh kaum Nasara daripada mengurusi bisnis orang tuanya. Faqultu lahum aina aslu hadha ad-din. Maka aku bertanya kepada mereka, di mana asal dari agama ini? Di mana sumbernya? Ini menunjukkan kesungguhan Salman untuk mencari kebenaran. Qalu bi Syam, maka mereka menjawab, di negeri Syam tempat. Di negeri Syam. Negeri Syam itu mencakup Jordan, Palestine, Damaskus, Suria, ya. Itu seluruhnya termasuk dalam negeri Syam. Ada di negeri Syam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa shaghaltuhu 'an 'amali kulli. Lalu aku kembali bertemu dengan ayah. Ternyata ayahnya mencari Salman Al-Farisi seharian. Ya. Sampai dia sendiri tersibukkan untuk mencari Salman dari apa yang menjadi tujuannya di bangunan tersebut. Qala falamma jituhu qala ay bunayya ayna kunta. Ketika aku tiba, berarti di malam hari, karena dia melihat ibadahnya kaum Nasara sampai terbenamnya matahari. Malam hari baru dia pulang. Ya. Kemana engkau, wahai anakku? Alam aku na'ahidtu ilaika ma'ahidtu. Bukankah aku telah menitipkan kepadamu apa yang telah aku sampaikan? Ya. Itu untuk mengurusi bai'ah, untuk mengurusi bisnis. Qultu ya abati. Maka aku mengatakan, wahai ayahku, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Aku melewati sekumpulan manusia yang mereka sholat di gereja milik mereka, dan aku kagum dengan apa yang aku lihat dari agama mereka. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabati syams. Demi Allah, aku terus memperhatikan mereka, aku terus bersama mereka hingga terbenamnya matahari. Dia menceritakan kepada ayahnya yang memang berkeyakinan Majusi. Apa kata dia? Ibu Nai, laisa fi dhalika ad-din khair. Wahai anakku, agama itu agama bukan agama yang baik. Bukan agama yang baik. Dinu sawadinu abaika khairun minhu. Agamamu dan agama orang tua itu lebih baik daripada agama mereka itu. Jadi dia mentahdir anak, memperingatkan anak. Hati-hati, jangan, itu tidak baik. Yang baik itu menyembah api, keyakinan majusi. Jadi ma'asyurullah, ini menjelaskan bahwa sejak zaman dahulu ahlul batin mereka senantiasa memutarbalikkan fakta. Mereka senantiasa menjadikan sebuah kebenaran sebagai satu kebatilan dan menggambarkan bahwa itu adalah satu kebatilan. Maka Salman yang melihat langsung dan mendengarkan langsung apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka sampaikan, kata Salman, "Jalla wallah, innahu la khairun min dinina." Demi Allah, tidak sama sekali. Sesungguhnya agama mereka itu lebih baik daripada agama kita. Fitrahnya Salman menyampaikan ini. Qala fa khafani fa ja'ala fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baiti. Akhirnya karena ayahku mengkhawatirkan aku, maka dia membuat rantai di kedua kaki. Lalu aku pun dikurung dalam rumah. Dirantai kedua kaki. Supaya tidak keluar lagi. Sayang lebih seperti itu. Dirantai. Ya, di dalam rumahnya dan tidak diperbolehkan keluar. Qala wa ba'athu ila an-nasara fa qultu lahum. Maka kata Salman, aku pun mengirim surat kepada kaum Nasara. Ya, mungkin melalui cara-cara yang dia ketahui ketika itu. Aku mengirim surat kepada mereka. Aku katakan kepada mereka, "Idza qadima 'alaykum rakbun min asy-Syam, tujjarun min an-Nasara fa akhbiruni bihi." Apabila datang sekelompok atau satu kabilah dagang dari negeri Syam, dari kaum Nasara, beritakan aku tentang mereka. Maksudnya Salman ingin melarikan diri, ingin mengikuti rombongan kabilah dagang ini ke negeri Syam untuk talabul ilmi, menuntut ilmu agama, belajar, dan meninggalkan orang tuanya yang berkeyakinan Nasara, yang berkeyakinan Majusiyah. Qala fa qadim alayhi rajulun min asy-Syam tujjarun min an-Nasara. Kata beliau, maka datanglah ya, sekumpulan orang, mereka para pedagang dari negeri Syam yang berkeyakinan Nasara. Fa akhbaruni bihim, maka mereka pun memberitakan kepadaku. Qala fa qultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'ah ila biladihim fa adhinuni bihim. Maka aku mengatakan kepada mereka, apabila mereka telah menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dan hajat mereka di sini dan mereka ingin kembali ke negeri Syam, maka beritakan aku, sampaikan kepada aku. Qala falamma aradu ar-raj'a ila biladihim akhbaruni bihim. Tatkala mereka ingin kembali ke negeri mereka, negeri Syam, maka mereka pun memberitakan kepadaku. Fa alqaitu al-hadida min rijlayya. Maka aku melepaskan kedua rantai besi dari kedua kakiku. Thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Kemudian aku keluar bersama mereka hingga aku pun tiba di negeri Syam. Lari. Subhanallah. Fitrahnya meyakini kebenaran ajaran Nabi Allah Isa alaihissalam sehingga membuat dia semangat menuntut ilmu, semangat mencari kebenaran, bersungguh-sungguh untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dalam pandang dia sendiri. Di tengah-tengah keluarga yang berkeyakinan majusi, dia rela meninggalkan keluarganya, dia rela meninggalkan harta benda yang dia miliki. Kenapa? Demi untuk mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Meyakini kebatilan keyakinan majusi. Nah, maka ini Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Fa Falamma qadimtuha qultu, ketika aku tiba di negeri Syam, maka aku bertanya, man afdalu ahli hadha ad-din, siapa orang yang paling utama dalam agama ini? Siapa orang paling utama, yang paling terpandang, yang paling banyak ilmunya? Maka mereka menjawab, al-uskuf bil kanisa. Di sana ada uskuf, uskuf di gereja. Dia tinggal di gereja. Ya. Mungkin kalau istilah kita ya, uskufnya atau syekhnya. Di sana, dia tinggal di gereja. Qala fajituhu wa qultu. Maka aku pun datang dan aku mengatakan, menyampaikan kepadanya, inni qad raghibtu fi hadha ad-din, sungguh aku mencintai agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisati, aku ingin menjadi pelayanmu, saya akan melayanimu di gerejamu ini. Wa ata'allamu minka wa usalli ma'aka, dan aku menuntut ilmu darimu dan aku sholat bersamamu. Subhanallah. Jadi beliau dalam menuntut ilmu mencari orang yang betul-betul dikatakan dia sebagai orang yang berilmu, sehingga ditunjukkanlah kepada petinggi dari Nasara ini. Maka dia pun datang. Dia rela menjadi pelayan. Yang penting dia bisa menuntut ilmu, dia bisa belajar. Kata uskup ini, fadkhul, silakan masuk. Pada khaltu ma'ahu, maka aku pun masuk bersamanya. Qala fa kana rajulan sawwa, ternyata uskup ini orang jahat. Kata Salman, dia berilmu tapi jahat. Ulama usu, ini musibah ya kawan. Seorang berilmu tapi ilmu itu tidak mengarahkan dia kepada kebaikan, tujuannya adalah merusak. Ulama usu, dan ini mendominasi para ulama Yahudi, orang-orang Yahudi, sehingga Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka, diberi cap al-maghdhub alaihim, mereka adalah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmu, ilmunya dimanfaatkan untuk mencari dunia, ilmunya dimanfaatkan untuk mencari kekuasaan, ilmunya dimanfaatkan untuk meraih harta benda, mencari popularitas riyadhu billah. Maka luruskan niat ya ikhwan, luruskan niat belajar ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi syar'i ibadah, menuntut ilmu agama ini adalah ibadah yang kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati adanya niat-niat yang buruk yang merusak keikhlasan kita. Nah, Salman Al-Farisi, karena dia selalu bersama dengan uskup ini, akhirnya mengetahui akhlaknya, mengetahui pribadinya. Ternyata orang ini orang buruk. Ya'muruhum bisadaqah wa yuraddiduhum fiha. Dia memerintahkan masyarakatnya untuk bersedekah, menganjurkan mereka untuk bersedekah. Wa idza jama'u ilaihi minha asya' iktanazahu li nafsi. Ketika mereka sudah mengumpulkan harta benda untuk dijadikan sebagai sedekah, dia simpan. Dia simpan untuk dirinya, untuk kemaslahatan dirinya. Ya, jadi dia simpan di sebuah kamar yang tidak diketahui oleh masyarakatnya. Ini bahaya orang seperti ini. Kata Sufyan Uyainah rahimahullah ta'ala, man fasada min ulama'ina fafihim shibhun minal yahud. Siapa yang rusak dari kalangan ulama kita, maka mereka itu serupa dengan orang-orang Yahudi. Waliyadzubillah, nasallahu wassalam. Maka dia menyimpan untuk kepentingan dirinya. Walam yu'tihil masakin, dia tidak memberikan kepada orang-orang miskin. Hatta jam'a sab'an hilal min dhahabin wa warid. Sampai dia mengumpulkan 7 kullah dari emas dan perak. 7 kullah itu, 1 kullah kalau kita bayangkan seperti kerumbi itu. Sampai 7 kullah dia mengumpulkan emas dan perak hasil dari sedekah masyarakatnya yang seharusnya diberikan pada orang-orang miskin, dikumpulkan dalam perbendaharaan. La ilaha Waktu itu kan masih nampak harta itu, tidak dalam bentuk rekening berapa. Ya, jadi kelihatan, nampak, disimpan. Qala wa abghadtuhu bughdan shadidan lamma ra'aytuhu yasna', kata Salman Al-Farisi, dan aku pun membenci orang ini, kebencian yang sangat. Padahal ulama loh, tapi ulama su, dia dibenci aja. Aku membencinya dengan kebencian yang sangat ketika aku melihatnya melakukan perbuatan ini. Pemahaman. Lalu kemudian dia masih. Masyarakatnya tidak mengetahui. Berarti sekian tahun lamanya dididik oleh alim ini dalam keadaan mereka menyangkau, Masya Allah, alim, syekh, uskup. Nah, yang mereka ketahui, penampakan secara wajib. Kalau dia berada di hadapan jamaahnya, dia menyampaikan nasihat, bertakwa kepada Allah, dan seterusnya. Ternyata, ada kadal di balik-balik. Sampai kemudian dia mati. Fajdamat ilaihi nasara liyadfinuh. Ketika dia mati, orang-orang Nasara ini berkumpul. Mereka ingin menguburkan uskup ini. Lalu aku menyampaikan kepada mereka, Salman Al-Farisi, inna hadza kana rajulasi ya'murukum bisadaqah wa yuradibukum fiha fa'idha jittumuhu biha iktanazaha li nafsih walam yu'til masakin minha syai'an. Sesungguhnya ini orang jahat. Dia memerintahkan kalian bersedekah, menganjurkan kalian untuk bersedekah. Namun ketika kalian telah membawa sedekah-sedekah itu, dia simpan untuk kemaslahatan dirinya, dia tidak berikan pada orang miskin. Sama sekali. Dia simpan untuk kemaslahatan diri. Kata masyarakatnya, wa ma ilmu kabidari. Apa alasanmu? Apa ilmu? Apa hujahmu? Mengatakan itu. Ala qultu ana adullukum ala dardi. Saya tunjukkan kalian di mana kamar perbendaharaan pengumpulan harta ini. Akhirnya ditunjukkan oleh Salman Al-Farisi. Aku perlihatkan tempatnya. Maka mereka pun mengeluarkan 7 kullah yang seluruhnya berisi emas dan perak. Yang akhirnya menimbulkan kemarahan yang luar biasa masyarakat. Marah besar mereka. Ya jelas, seorang yang selama ini dikagumi oleh mereka, yang dianggap sebagai seorang ahli, yang dianggap sebagai seorang penasehat, yang senantiasa membimbing masyarakatnya, ternyata seperti ini perbuatan jahat. Nah, maka ma'asyurul qurhanukumullah tidak aman. Kadang-kadang seorang yang berilmu, ilmunya membawa dia untuk merusak. Merusak masyarakat, merusak kaum muslimin. Wallahul musta'an. Akhirnya, setelah mereka mengetahui apa yang dilakukan oleh uskupnya ini, kata mereka, wallah la nadfinuhu abadan, kami tidak ingin menguburkannya. Karena penguburan itu suatu kehormatan mereka ingin. Kami tidak ingin menguburkannya. Apa yang mereka lakukan? Wasalabu, mereka salib. Tumma rajamuhu bil hijarah, lalu dilempar, dirajam dengan batu. Disalib baru dirajam dengan batu. Tumma jauh dirajulin akhar, sampai mati. Setelah itu mereka cari alim yang lain untuk diangkat menjadi uskup. Faja'aluhu bimakanihi, lalu kemudian mereka mengganti dan menduduki kedudukan uskup yang pertama itu. Qala yaqulu Salman, maka setelah pergantian uskup ini, Salman hidup bersamanya. Kata beliau, fama ra'aitu rajulan la yusallil khams ara annahu afdalu minhu azharu fid dunya wala arghabu fil akhirah wala ad'abu laylan wa naharan minhu. Maka aku tidak melihat seorang lelaki yang senantiasa mengerjakan solat lima waktu. Disebutkan solat lima waktu. Mungkin pada saat itu sholat lima waktu, tapi caranya berbeda. Aku tidak melihat orang yang paling afdal darinya dalam hal melakukan sholat. Aku tidak melihat orang yang paling zuhud dalam kehidupan dunia dan paling rindu untuk kehidupan akhirat dan paling rajin dalam melakukan ibadah di malam hari dan di siang hari dari orang ini. Jadi 180 derajat dibandingkan uskup yang pertama. Qala fa ahbabtuhu hubban lam uhibbahu min qablah, maka aku pun cinta kepadanya yang aku tidak cinta kepada orang-orang yang sebelumnya seperti itu. Fa aqamtu ma'ahu zamanan thumma hadaratu al-wafa, maka aku tinggal bersamanya dalam kurun waktu tertentu sampai kemudian beliau dalam keadaan sekarat mendekat kematian. Maka aku berkata kepadanya, ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablak. Wahai fulan, sesungguhnya aku bersamamu dan aku mencintaimu dengan kecintaan yang aku tidak pernah cinta kepada orang sebelumnya. Wa qad hadara kama tara min amrillah, dan telah hadir kepadamu apa yang engkau saksikan dari keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya engkau sudah dalam keadaan sekarang mendekati ajal. Fa ila man tusi bihi, maka siapa yang kau wasiatkan untuk aku bersamanya? Jadi Salman radhiyallahu ta'ala anhu tidak puas, terus menuntut ilmu, terus ingin belajar. Ketika gurunya ini akan meninggal, maka dia ingin ada yang diwasiatkan kepada seorang yang dia bisa menuntut ilmu darinya. Wa ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku? Qala ayy bunayya, wahai anakku, wallahi ma a'lamu ahadan al-yum 'ala ma kuntu 'alayhi, demi Allah aku tidak mengetahui seorang pun pada hari ini yang melakukan seperti apa yang aku lakukan, yang berkeyakinan seperti apa yang aku yakini. Laqad halaka an-nas, mayoritas manusia telah binasa. Wa baddalu, mereka telah mengganti keyakinan mereka. Wa taraku aktsara ma kanu alaihi, dan mereka telah meninggalkan mayoritas apa yang dahulu diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam. Telah banyak terjadi perubahan. Sedikit yang masih istiqamah di atas kebenaran, di atas apa yang diajarkan oleh Nabi Allah Isa alaihissalam, sedikit. Namun sedikit itu bukan berarti sesat. Ini juga pelajaran. Kata pendeta ini, laqad halaka an-nas, manusia telah binasa. Manusia telah mengganti agama Allah Subhanahu wa taala, kecuali sedikit. Illa rajulan bil Musil, kecuali ada seseorang yang tinggal di daerah Musil. Tinggal di daerah Musil. Subhanallah. Ya, menunjukkan mayoritas manusia hidup dalam kesesatan. Wa huwa fulan, dan dia adalah si fulan. Wa huwa ala ma kuntu alaihi, maka dia sama seperti aku dalam berkeyakinan, dalam beramal. Falhaqi, kamu datang ini. Qala falamma mata wa ghayyab lahiqtu bi sahibil mawsil fa qultu lahu, ketika orang ini pun meninggal dan dia telah dikuburkan, maka aku pun datang ke Mawsil untuk mencari orang yang diwasiatkan tersebut. Lalu aku mengatakan kepadanya, ya fulan, inna fulanan awsani 'inda mautihi an alhaqa bi, wahai fulan, sesungguhnya si fulan itu telah mewasiatkan kepadaku pada saat dia akan meninggal untuk mendatangimu. Wa akhbarani annaka 'ala amri, dia memberitakan kepadaku bahwa engkau sama seperti apa yang dia ajarkan, sama seperti apa yang dia yakini. Qala fa qala li aqim 'indi fa aqamtu 'indah, maka dia berkata kepadaku, tinggallah bersamaku, aku pun tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu khayra rajulin 'ala amri sahibi, maka aku mendapatinya sebaik-baik lelaki, dan dia sama seperti sahabatnya yang meninggal itu. Fa lam yalbath an mada, namun tidak berapa lama kemudian dia meninggal. Falamma hadaratuhu al-wafa qultu lahu, ketika ia mendekati kematiannya, aku menyampaikan kepadanya, ya fulan, inna fulan awsa bi ilayka wa amarani bil luhuq bika wa qad hadaraka min Allah azza wa jalla ma tara, wa hi fulan, sesungguhnya si fulan telah mewasiatkan kepadaku untuk mendatangimu dan memerintahkan aku untuk belajar kepadamu dan telah hadir di hadapanmu apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa engkau wasiatkan aku? Apa yang kau perintahkan? Maka orang yang saleh ini mengatakan, "Ai bunai, wahai anakku, wallahi ma a'lamu rajulan ala mithli ma kunna alayhi illa bi nasibin." Demi Allah, aku tidak mengetahui seseorang yang sama seperti keyakinan kami ini kecuali seseorang yang berada di daerah nasibin. Wa huwa fulan, dia adalah si fulan, falhaq bihi, maka datanglah dia. Jadi guru-gurunya Salman Al-Farisi ini sudah pada mati semua. Yang ini mati, ini mati, ini mati. Beliau masih hidup. Masya Allah. Falamma mata wa qayyab al-hifz bi sahibi nasibin. Ketika ia mati, selesai dimakamkan, aku mendatangi orang yang dimaksud di nasibin. Fajituhu fa akhbartuhu khabari wa ma amarani bihi sahibi. Aku pun datang dan menyampaikan berita kepadanya tentang aku dan apa yang diperintahkan oleh sahabatku tersebut. Maka dia berkata, fa aqim indi, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu inda, aku tinggal bersamanya. Fa wajadtuhu ala amri sahibaihi, ternyata dia sama dengan keyakinan dua sahabatnya tersebut. Fa aqamtu ma'a khairi rajul, aku pun tinggal bersama dengan lelaki terbaik. Fa wallahi ma labitha an nazala bihi al-maut, demi Allah tidak lama kemudian dia pun meninggal. Falamma hadara qultu la, ketika dalam kondisi sekarat aku menyampaikan lagi kepadanya, wahai fulan, sesungguhnya si fulan itu telah mewasiatkan kepadaku untuk mendatangi si fulan, lalu kemudian mewasiatkan kepadaku untuk mendatangimu. Kepada siapa lagi yang kau wasiatkan kepadaku? Apa yang kau perintahkan kepadaku? Maka dia menjawab, wahai anakku, wallahi ma na'lamu ahadan baqiya ala amriya, demi Allah, aku tidak mengetahui seorang pun yang masih tersisa di atas keyakinan kami ini. Amuruka an ta'tiyahu, yang aku bisa perintahkan untuk kamu datangi, illa rajulan bi ammuriyah, kecuali seseorang yang ada di daerah ammuriyah, jadi berpindah-pindah ya, dari Musil pindah ke Nasibin, pindah ke ammuriyah. Fa indahu ala mithli ma nahnu alaihi, dia sama dengan keyakinan kita. Apabila engkau ingin, datangilah dia, karena sesungguhnya dia di atas keyakinan kami pula. Maka meninggallah orang ini, aku datang ke ammuriyah dan aku beritakan tentang apa yang aku alami. Maka orang ini mengatakan, tinggallah bersamaku. Fa aqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabihi wa amrihim, aku tinggal bersama seorang yang ternyata dia sama seperti para sahabat-sahabat sebelumnya. Qala wa kasabtu hatta kana li baqaratun wa ghanimah, aku tinggal bersamanya sambil aku beternak hingga aku memiliki beberapa ekor sapi dan kambing. Qala thumma nazala bihi amrullah, falamma hadara qultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a fulan fa awsa bi fulan ila fulan wa awsa bi fulan ila fulan. Lalu kemudian orang ini pun mendekati kematian. Ketika ia dalam keadaan sekarat, aku mengatakan kepada, wahai fulan, aku sebelumnya bersama si fulan, dia mewasiatkan untuk datang kepada si fulan. Lalu orang itu mati, dia mewasiatkan untuk datang kepada si fulan. Lalu dia mewasiatkan untuk datang kepada si fulan. Lalu dari fulan mewasiatkan untuk mendatangimu. Kepada siapa lagi yang kamu wasiatkan untuk aku mendatangi? Tidak bosan-bosannya Salman dari menuntut ilmu. Masyaallah. Ini tawadhu ya ikhwan. Ya, beliau tidak mengatakan, oh, Syekh saya sudah 3. Hah? Atau Syekh saya sudah 4. Ya, saya harus duduk sekarang. Jadi, kiai besar. Tidak. Beliau tidak berhenti untuk terus mencari kebenaran, terus menuntut ilmu. Sampai kemudian yang terakhir ini, apa yang kau perintahkan padaku? Dia mengatakan, wahai anak, demi Allah, ma'a'lumu asbah ala makunna alaih ahadun minal nas, amurupa antatian, aku tidak mengetahui seorang pun sekarang ini dari manusia yang aku bisa perintahkan kamu untuk mendatanginya. Walakinnahu fad adallaka zamanu nabi, akan tetapi telah tiba padamu zaman di mana seorang nabi itu diutus. Huwa mab'utsun bi dini Ibrahim. Di mana dia adalah seorang nabi yang diutus membawa keyakinan dari Nabi Allah Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab. Yang mana dia keluar berasal dari bangsa Arab. Muhajiran ila ardi baina harratain. Yang dia akan berhijrah ke sebuah negeri baina harratain. Harratain bukit-bukit bebatuan. Itu yang ada di kota Madinah, ya. Jadi perbatasan kota Madinah ini dikelilingi oleh bukit hitam, berbatu-batu hitam. Itu disebut Harrah. Bahwa dia akan berhijrah ke sebuah negeri di antara dua bukit-bukit hitam tersebut, bainahuma nakhlun, yang di antara dua bukit itu banyak ditumbuhi pohon-pohon kurma. Jadi ayuhal ikhwah, tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang masyhur, telah disebutkan dalam ajaran Bani Israel sebelumnya. Nasara tahu, Yahudi mengetahui tentang diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam kitab mereka min ba'di ismihi Ahmad. Nah, dan ini alim ini menyampaikan kepada Salman al-Farisi bahwa telah tiba zaman Nabi, dia diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menyampaikan agama Ibrahim, tauhid. Dia berasal dari bangsa Arab dan dia akan berhijrah di sebuah negeri yang banyak ditumbuhi oleh pohon-pohon kurma. Bihi alamatun la takhfa. Dia memiliki tanda-tanda. Ya'kulul hadiyah wa la ya'kulus shadaqah. Di antara tandanya, dia makan dari hadiah. Kalau ada hadiah diberikan, dia makan. Namun dia tidak makan dari hasil sedekah. Apabila ada orang datang kepadanya mengatakan ini sedekah, maka dia tidak memakannya. Baina katifaihi khatamun nubuwwah. Di antara kedua bahunya, di bagian belakangnya, itu ada tanda yang menunjukkan bahwa ia adalah seorang nabi. Fa in istata'ta an talhaqa bi tilkal bilad fa'al. Apabila engkau mampu untuk mendatangi negeri itu, maka lakukanlah. Ini adalah zaman di mana nabi tersebut telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang, ikhwan, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum.